Mas Kris, apa komentar Anda? Ya itu beginilah, cuma dari mana kita melihat daripada kebijakan itu ya. Itu kan seperti kita juga melihat gelas separuh kosong itu bisa dilihat korupsi dan sebagainya. Sebab begini, menurut saya, orang yang memang mempunyai cita-cita, orang yang memang mempunyai orientasi berbuat baik, itu tidak akan mempan kalau disokok macam begituan. Sebab sebenarnya juga banyak, sebagai contoh, lembaga yang dikasih uang anggaran belanja negara, itu juga dan pemerintah diberikan subsidi dan sebagainya, itu tetap menjadi independen. Misalnya Komnas HAM, Ombudsman, dan saya kira juga banyak lembaga-lembaga lain yang cukup independen. Jadi negara itu menurut saya tidak underestimate kepada para mahasiswa kemudian akan bungkam. Saya kira mereka tentu mempunyai cita-cita yang cukup tinggi untuk tidak akan menyuarakan suara rakyat untuk kemudian membabi buta menjadi anak pemerintah. Saya tidak percaya itu. Lebih baik adalah dialog antara pemerintah dan mahasiswa, mungkin pemerintah bisa diwakili oleh perguruan-perguruan tinggi untuk betul-betul menjelaskan kepada para mahasiswa. Kalau misalnya oke, demonstrasi, tapi tentu demonstrasi juga tetap menjaga bagaimana ada ketertiban. Dan kalau demonstrasi, mengerti persis bagaimana persoalan itu. Bagaimana dengan kenaikan harga BBM itu sendiri, Mas? Misalnya harga BBM tidak dinaikkan, ketimpangan harga di domestik dan luar negeri begitu tinggi. Kemudian juga bisa menimbulkan penyelundupan yang semakin merugikan kita. Subsidi juga ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Kita sudah tidak wajar justru harga di Timur-Timur Republik yang begitu miskin aja sudah 1,5 kali lipat daripada harga yang kita tetapkan. Oleh karena itu menurut saya Mbak, yang paling penting sekarang ini isunya bukan kemudian mahasiswa disuap atau tidak, sebab saya yakin mahasiswa tidak akan termakan duit yang cuma sebegitu. Tapi bagaimana sebetulnya ada dialog yang betul-betul bisa meyakinkan para mahasiswa bahwa pilihan itu tidak banyak. Ada landasan filosofinya justru untuk berpihak kepada rakyat kecil dengan beberapa indikasi yang tadi saya sampaikan tadi. Sehingga kemudian mungkin dengan penjelasan begitu mahasiswa bisa sadar bahwa kalau terus berdemo anti kenaikan BBM, sebetulnya yang diuntungkan adalah orang-orang kelas menengah yang sudah pada kaya-kaya dan mungkin duitnya tidak jelas dari mana asal-usulnya itu kan. Menurut saya itu yang lebih penting daripada isu sekedar apakah mahasiswa bisa disuap, kemudian bisa membungkam mahasiswa dan sebagainya. Ada anggapan aksi mahasiswa ini sebenarnya mengkhawatirkan posisi pemerintahan, Mas Kris. Ya, posisi pemerintahan itu memang beginilah. Kalau itu subjektif pemerintah itu memang harus sadar bahwa sebetulnya memang banyak hal yang dilakukan. Menurut saya, pertama komunikasi juga kurang begitu cermat. Ya, tidak sampai message itu kepada masyarakat. Sebab kalau misalnya melihat pidatonya Pak SBY 2 jam, itu pidatonya sebenarnya sangat retorik saja ya. Dan simbolik-simbolik yang kemudian tidak bisa menjelaskan kepada rakyat. Begini loh persoalannya itu. Beliau tentu secara akademik sangat baik, bicara tinggi, kemudian bicara soal hal-hal yang ingin dicapai dan sebagainya. Tapi jangan sampai bahwa apa yang disampaikan itu sebetulnya ya itu untuk konsumsi kalangan yang sangat terbatas. Nomor dua, bahwa pemerintah juga kurang cepat mengantisipasi sehingga bisa mengambil putusan yang lebih tepat. Ini soal BBM. Soal BBM memang kontroversi, tapi kalau pemerintah juga cepat ambil putusan dan kemudian juga melalui berbagai macam instrumen media menjelaskan secara sederhana kepada publik, itu saya kira bisa tidak menimbulkan gejolak yang kayak begini. Sebab selama ini saya sebagai orang awam juga soal BBM ini, penjelasan pemerintah terlalu sangat teknis ya, grafik-grafik yang ruwet, tapi tidak pernah menjelaskan seperti misalnya penjelasan Mas Faisal Basri, bisa begitu sederhana menjelaskan, begitu jelas, dan begitu meyakinkan. Saya kira diperlukan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Kris. Demikian Topic of the Day bersama pengamat politik J. Kristiadi. Saya Dewi Sintawati.